Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Selamat pagi semua. Yang saya hormati, kita merasa terhormat hari ini dari pemerintah hadir, dari utusan dari Kemendagri, selamat datang, dari Kementerian Desa juga kalau nggak salah ya, ada yang hadir tadi saya lihat, dari ATR BPN juga hadir, dari BIK juga ada bersama-sama kita di sini. Selamat datang semua dan terima kasih sudah bersedia menghadiri acara ini. Saya juga ingin mengucapkan salam buat Damannas. Ayo berdiri dulu. Semua Damannas, kebetulan Pak Ketua tidak bisa hadir saat ini. Beliau minta izin karena mereka sedang ada acara di Kelingkumang. Kemudian seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah yang saya banggakan dan saya cintai yang hadir di sini, yang saya hormati juga dari organisasi sayap, saya lihat ada Perempuan Aman, ada juga dari BPAN, saya lihat tadi ada anak-anak muda, kemudian dari PPMAN. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman jaringan yang merupakan bagian dari koalisi pendukung RUU Masyarakat Adat yang di dalam beberapa tahun terakhir sudah bersama-sama memastikan kita terus mendorong Undang-Undang Masyarakat Adat dan kita terus memastikan bahwa urusan masyarakat adat kemudian tidak terselip, kata orang Londo, falling between the cracks, terselip di selah-selah. Nah, kemudian yang saya banggakan juga seperti saat ini di berbagai daerah kita sedang aktif menyambut pesta demokrasi yang akan datang. Karena kita harus memastikan bahwa seluruh pengambilan keputusan publik di mana nasib kita ditentukan, kita harus berada di sana. Saat ini ada beberapa yang sudah resmi maju sebagai utusan masyarakat adat, kader-kader aman untuk maju. Untuk itu saya minta berdiri, kalau tidak salah di sini saya melihat ada Bang Abdon Nababan, Sekjen Aman periode tahun 2012-2017, akan maju dari DPD untuk Sumatera Utara. Kemudian ada satu lagi kawan, Devtri, mana Devtri? Ya, ini kami kenal ini sejak kami masih kecil mungkin ya, dalam gerakan ini masih muda, sudah berapa 10 tahun lebih. Dan Devtri maju dari Provinsi Bengkulu. Ya, ada satu juga kemarin, tapi ternyata hari ini beliau tidak ada. Kita punya 3 calon DPD saat ini, satu dari NTT, dari Sumba, Umbu Wulang. Nah, ada juga beberapa kader-kader di sini yang sudah maju. Kalau nggak salah, Ibu Seting jadi maju. Ya, jadi maju. Ada juga pengurus yang maju. Jadi kesadaran untuk ikut di dalam pengambilan keputusan sudah cukup tinggi, dan karena itu merupakan mandat dari anggota Aman sejak tahun 2007, Kongres 2007, 2009 kita mulai ikut pemilu 2014 dan 2019. Nah, kita lihat situasi kita saat ini ya. Dari partisipasi politik masyarakat adat saat ini sampai hari ini, kader-kader masyarakat adat sudah menghasilkan 216 produk hukum daerah. Dan itulah yang menjadi pijakan kita saat ini. Karena adanya kawan-kawan, adanya utusan-utusan masyarakat adat, adanya yang bisa membawa dan menyambut tekanan politik dari masyarakat adat untuk membuat produk hukum daerah. Produk hukum daerah juga ini yang kemudian kita gunakan untuk memastikan pemerintah mengembalikan wilayah-wilayah adat dalam bentuk hutan adat saat ini. Karena persyaratan dari hutan adat adalah perda dan peta wilayah adat yang sebelum putusan MK35 tidak pernah dilakukan sendiri oleh pemerintah. Meskipun itu adalah mandat Undang-Undang 41, Undang-Undang Kehutanan. Tapi pemerintah tidak pernah juga berusaha untuk membuat perda-perda supaya hutan-hutan adat itu bisa diadministrasi. Nah, karena partisipasi politik masyarakat adat yang sudah kita lakukan sejak pemilu 2019, maka ketika Presiden Jokowi 2016 mulai pertama kali memberikan, menyerahkan kembali tanah adat kita dalam bentuk SK hutan adat, itu kita panen dari pekerjaan kita. Jadi satu yang ingin saya sampaikan buat kita semua adalah bagi masyarakat adat, tidak ada yang namanya kita minum dari piala emas. Semua yang kita capai, semua itu adalah hasil perjuangan. Setuju tidak? Tidak ada yang duduk-duduk baru kemudian tiba-tiba SK-nya keluar, tiba-tiba perdanya keluar. Itu bahkan ada yang sampai berdarah-darah. Ada yang harus diawali dulu dengan masuk penjara. Ada yang harus diawali dulu dengan palang-palang di jalan. Ada yang harus diawali dulu bahkan dengan kehilangan nyawa. Tapi semua itu yang kita dapatkan saat ini adalah hasil perjuangan kita. Hari ini kita di sini karena kita terus berjuang. Kita sedang memperjuangkan undang-undang masyarakat adat. Selebih dari 10 tahun rancangan ini mangkrak di DPR. Mangkrak di DPR, saya mencoba mengingat. Bang Abdul ingatkan saya kalau saya salah. Periode pertama mangkrak waktu masih zaman SBY itu karena jatuhnya itu di tangan Kementerian Kehutanan. Begitu ya Bang Abdul ya. Di periode Jokowi pertama itu jatuhnya bolanya juga mati di tangan pemerintah. Seandainya kalau ada masalah wilayah adat kita, kita diterima oleh satu kementerian dan bisa beres masalahnya, tidak dipimpong seperti yang kita alami saat ini. Yang kita alami saat ini adalah kalau ada masalah biasanya yang selalu menjadi target pertama adalah yang kasih izin, ATR BPN. Datang rame-rame ke sana. ATR bilang, wah kami hanya mengeluarkan izin. Ini adalah hasil dari pelepasan hutan, kawasan hutan dari KLHK. Jadi kalian ke sana dulu, akarnya di sana. Kita ke KLHK, mereka bilang, wah kami sudah tidak bisa apa-apa karena sudah keluar. Sudah bukan urusan kami lagi. Masyarakat adat di negeri ini menjadi seperti hidup di rumah besar dengan kamar yang besar-besar banyak, tapi sekatnya tidak ada pintu yang menghubungkan kamar-kamar besar itu. Dan tidak ada pula jendela dan pintu keluar dari rumah besar itu. Kita tidak perlu undang-undang masyarakat adat seandainya tidak ada undang-undang Omnibus Cilaka. Seandainya perubahan-perubahan undang-undang Minerba, pelemahan KPK, undang-undang IKN tidak ada. Sekarang ini masalah bangsa ini bukan lagi depan pintu, tapi di depan hidung kita. Dengan adanya undang-undang cipta kerja yang ada, seperti sudah kita sampaikan selama ini, pertama, membuka karpet merah untuk menyisir dan menghabisi wilayah-wilayah adat yang masih tersisa. Terbukti ada tiga hal saat ini yang menjadi sumber perampasan wilayah adat dengan undang-undang cipta kerja. Buka baru, kemudian lanjut semua yang berurusan dengan proyek-proyek itu di luar kebunnya diberikan cap proyek strategik nasional. Iya toh? PSN katanya, proyek strategis nasional, begitu PSN langsung dijaga habis-habisan. Langsung diambil dari tangan pemerintah daerah. Dan ada satu lagi, disebut dengan just transition. Saat ini tantangan kita semakin besar karena tekanan yang ada di wilayah-wilayah adat itu sudah terkoneksi langsung dari keputusan-keputusan di global, bisa langsung terjadi di kampung-kampung. Kenapa? Karena ada undang-undang nasional, yaitu undang-undang cipta kerja yang memastikan itu terjadi. Jadi ketika bicara transisi adil katanya, transisi adil itu termasuk menggunakan mobil listrik, termasuk menggunakan energi terbarukan, dam, bendungan-bendungan besar, kemudian geotermal, tambang-tambang untuk mobil listrik, saat ini itu semua ada di wilayah adat, iya tidak? Dan itu yang sekarang sedang merampas wilayah adat kita, katanya itulah yang disebut dengan transisi yang adil. Jadi lagi-lagi transisi yang bicara transisi, katanya enggak, kita enggak perlu energi fosil. Ya, betul. Karena energi fosil yang membuat bumi kita makin panas. Tapi tidak berarti demi lepas dari energi fosil lalu bisa seenaknya menindas, merampas wilayah adat. Dan itulah yang terjadi saat ini. Saat ini terjadi liberalisasi, kapitalisasi, dan korporatisasi wilayah-wilayah adat, termasuk karbon. Karena karbon yang merupakan layanan lingkungan yang diberikan yang oleh masyarakat adat, yang disumbangkan oleh masyarakat adat, sekarang ini semuanya dirubah dalam bentuk konsesi. Jadi dia menjadi perusahaan biasa. Dan masyarakat adat kemudian lagi-lagi terjebak dalam konsesi-konsesi karbon ini. Operator-operator karbon menjadi sama dengan operator perusahaan, karena memang dia sama saja. Masuk kampung janji-janji mau jadi polisi, katanya diseram jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai negeri, dapat jalan. Tidak ada bedanya dengan perusahaan biasa. Sementara saya ada data di sini, dalam 5 tahun terakhir kasus terjadi perampasan wilayah adat di 8,5 juta hektar wilayah adat. Dan semuanya itu karena tanpa perlindungan. Ada 672 warga masyarakat adat yang dikriminalisasi. Dan sektornya adalah dari kawasan hutan. Kenapa kawasan hutan? Karena memang 68% dari wilayah adat yang kita petakan saat ini, yang kita catat sebagai wilayah adat, memang masuk dalam kawasan hutan. Kemudian sektor perkebunan, sektor pertambangan, infrastruktur, tadi ini proyek strategis nasional. Saat ini kita ditekan muka belakang, atas bawah, kiri kanan dengan IKN. Saudara-saudara kita orang suku Balik yang di dalam standar di aman, kita mencoba sedang mendalami jangan-jangan mereka ini termasuk dalam kategori masyarakat adat terancam punah. Tapi ada apa yang terjadi dengan mereka? Katanya demi menyelamatkan bangsa, kita perlu ibu kota baru, dan mereka dianggap tidak ada. Di Kali Nol saja, partisipasi akhir-akhir ini adalah partisipasi yang semu. Kita diundang, suruh datang, isi absen. Siapa yang pernah mengalami ini, angkat tangan. Diundang, datang, isi absen, setelah itu kasih masukan, tidak dianggap, tapi dianggap sudah berpartisipasi, sudah ikut dalam konsultasi. Siapa yang pernah mengalami itu? Ayo, siapa yang pernah mengalami itu? Diundang, datang, Ibu Seting angkat tangan, diundang, datang, absen, tapi ketika hasil pertemuan keluar, tak satu pun yang kita sampaikan itu masuk. Itu merata kan terjadi. Dan ini juga terjadi dengan saudara-saudara kita di IKN. Saat ini, kalau kita lihat, kita mengalami tantangan yang maha besar. Di tengah-tengah ketiadaan undang-undang masyarakat adat, kita terdesak oleh undang-undang cipta kerja dan berbagai revisi undang-undang baru yang semuanya menyesuaikan dengan undang-undang cipta kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang dengan undang-undang kesehatan yang katanya baru disahkan semalam. Dan saat ini, karena eksploitasi sumber daya, karena begitu jahatnya gaya hidup kita terhadap alam, maka tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini sudah berpengaruh kepada kita semua. Sudah banyak kabar gagal panen. Gagal panen bukan hanya kemarau. Dulu gagal panen biasanya karena kemarau, tapi gagal panen karena terlalu banyak hujan, tidak ada matahari. Dulu gagal panen biasanya dua penyebabnya kan. Gagal panen karena kemarau panjang atau hama. Sekarang gagal panen itu ditambah dengan terlalu banyak hujan. Terlalu banyak hujan, maka buah-buahan tidak akan berbuah. Karena bunga-bunga rontok, tidak ada matahari, padi isinya kosong. Nah, kalau sama dengan saya yang lahir dari orang tua petani padi, pasti tahu yang namanya tidak ada matahari, padi kosong. Jadi seperti ada buahnya, tapi kalau di ini begini dia pipih, dia nggak ada isinya. Dan seluruh proyek food estate hampir semuanya, ini mungkin bisa dicek dengan teman-teman di ATR, gagal. Dan justru gagalnya setelah merampas wilayah adat. Di kalau tidak salah di beberapa daerah termasuk yang saya ingat di Tanah Batak contohnya ya, Project Food Estate itu memang merampas wilayah adat. Di Kalimantan Tengah juga masuk. Sementara di tengah-tengah kita terjepit sana sini, katanya menurut studi masa depan dunia akan ditentukan oleh masyarakat adat. Kenapa? Karena keberadaan kita saat ini ditopang sesungguhnya oleh masyarakat adat. Kenapa? 80% dari kekayaan sumber hayati, biodiversity yang ada tersisa di dunia ini itu karena dijaga oleh masyarakat adat. Jadi saat ini urgensi melindungi masyarakat adat, urgensi undang-undang masyarakat adat tidak lagi diletakkan hanya untuk menyelamatkan masyarakat adat, tetapi sesungguhnya merupakan mandat dan tanggung jawab kita bersama, karena ini untuk menyelamatkan manusia dan bumi di masa depan. Kita tidak boleh meletakkan seolah-olah undang-undang masyarakat adat ini adalah kebaikan terhadap masyarakat adat. Tidak. Ini adalah kebaikan untuk kita semua. Saya biasa begini, Bu. Saya bilang, oh kalau saya mestinya saya cuek saja. Karena saya kan tidak punya anak. Kalau saya mati selesai saya. Tapi yang punya anak, punya cucu harus pikir keras ini. Karena kita, bumi, tidak bisa main-main. Bumi ini sedang berada pada titik yang tidak bisa lagi balik. Kalau sampai wilayah-wilayah adat terus digerus, hutan-hutan kita terus diambil, maka kita pada berada pada titik, bahkan ketika masyarakat adat mau menolong dunia pun juga sudah tidak bisa. Jadi sebelum terlanjur, sebelum terlambat sama sekali, saat ini memang saatnya untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat melalui undang-undang masyarakat adat. Tentu saja tidak boleh seperti draft sekarang. Nanti bisa akan disampaikan apa saja kekurangan draft yang sekarang. Evaluasi, dibikin sangat ribet. Ini katanya kalau kecepatannya seperti yang dirancang, maka mungkin kita tidak habis mengidentifikasi dan mengadministrasi masyarakat adat sampai 200 tahun ke depan. Kalau kemudian tidak ada mekanisme bagaimana memastikan masyarakat adat bisa mendapatkan yang disebut dengan restitusi dan rehabilitasi, maka kita sedang melangkah ke depan tapi mundur dulu 100 langkah ke belakang. Untuk itu undang-undang masyarakat adat tidak boleh ada hanya sekedar judul, tapi substansial. Perlindungan yang bermakna dan betul-betul dapat melindungi masyarakat adat. Karena sekali lagi, masyarakat adat dilindungi supaya masyarakat adat dapat melindungi seluruh umat manusia dan satu-satunya rumah kita, yaitu Ibu Bumi. Saya pikir begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.